pesan dari mama untuk banyak makan dan segumpal harapan dapat datang buat berkantong terbang. Habis bermatang-matang Tuhan belum datang dalam hati resah jadi bimbang apakah esok hari anak-anakku dapat makan. Oh Tuhan, I'm just a kid.